الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Takut iman, bapak-bapak, ibu-ibu. Yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini kita bisa hadir dalam kajian rutin kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan pertemuan kita di pagi ini menjadi pertemuan yang dirahmati oleh Allah taala, menjadi anugerah dan kita berharap kepada Allah agar ilmu yang kita dapatkan menjadi sebab tercapainya salamah wassalamah keselamatan serta kebahagiaan fi hayata ini dalam dua kehidupan. Kita berharap ilmu yang kita peroleh menjadi sebab tercapainya kebahagiaan maupun kehidupan, keselamatan maupun kebahagiaan di dalam dua kehidupan, baik itu kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Ikhwah sekalian, menindaklanjuti materi kita tentang turuku tahsil sober, jalan untuk menggapai kesabaran. Ya, jalan untuk menggapai kesabaran. Yang pertama adalah berdoa, yaitu dengan berdoa. Karena kesadaran ini anugerah yang besar milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan dianugerahkan kepada hamba-hamba yang terpilih. Karena kesabaran itu nikmat yang agung, nikmat yang mulia, nikmat yang mahal. Ya, tidak diberikan kepada setiap manusia. Akan Allah berikan kepada orang-orang yang istimewa dari Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, ada nama rifatul tabi'ah al-hayatul dunia. Ma'rifatul tabi'ah al-hayatul dunia, mengenal tabiat kehidupan dunia. Itu yang dijelaskan oleh para ulama, kenali tabiat kehidupan dunia. Lah ma'rifah, pengenalan seseorang terhadap suatu tabiat kepada sesuatu, ya, pengenalan seseorang terhadap tabiat sesuatu itu sangat membantu seseorang untuk bisa memiliki as-sabr atau al-fahm. Seperti kita yang sudah mengetahui tabiat api itu panas, maka kita gak nyentuh. Karena kita tahu kalau kita sentuh terkelupas kulit kita. Yang namanya api itu panas, kita tahu tabiat lombok itu pedes. Makanya ketika kita makan lombok pedes, tidak kaget kita. Kenapa? Karena sudah tahu. Anak kecil makan lombok gimana? Anak kecil lombok dimakan, dia teriak-teriak dia. Kenapa? Karena dia tidak ngerti. Gitu. Karena dia belum ngerti kalau lombok itu pedes, makanya kaget. Kalau kita kan tidak kaget, tidak terkejut kita. Kenapa? Karena sudah ngerti. Itu fungsi dari makrifah, pengenalan terhadap karakteristik atau tabiat sesuatu. Nah, maka di sini para ulama menjelaskan ma'rifah tabi'ah al-hayat ad-dunya, mengenal tabiat kehidupan dunia itu membantu seseorang untuk memiliki sifat sabar dengan masalah-masalah yang ada di dalam kehidupan dunia ini. Membantu seseorang untuk meraih kesabaran di dalam menghadapi permasalahan-permasalahan di dunia. Kenapa demikian? Karena dia sudah ngerti itu kehidupan dunia itu seperti itu. Nah, ada dua hal yang paling mendasar. Ini sudah dibahas kan? Ini Pak Nanya beliau ini ya. Kemudian yang ketiga lah, al-yakin bihusnil jaza. Al-yakin bihusnil jaza, yakin dengan balasan yang lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala yang balasan yang lebih baik, meyakini adanya balasan yang lebih baik. Di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, ini sudah dijelaskan? Sudah. Pada pertemuan yang lalu. Yang terakhir, apa? Al-yaqinu bil-qadar. Yang terakhir, yang keempat, agar kita bisa meraih kesabaran adalah yakin dengan takdir. Yakin dengan takdir. Ain dimaksud apa? Meyakini bahwa segala peristiwa, segala yang terjadi itu sudah ditetapkan. Segala peristiwa yang menimpa seseorang itu sudah ditetapkan, sekecil apapun persoalannya. Ini harus menjadi sebuah keyakinan. Ini harus menjadi suatu akidah bagi kita semua, bahwa tidak ada satupun peristiwa yang kita alami, tidak ada satupun masalah yang kita hadapi, melainkan itu sudah ditetapkan oleh Allah, sudah ditulis oleh Allah, itu akan terjadi. Ya. Di dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan masalah ini. Di dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan masalah tersebut. Di antaranya kita lihat ayat-ayatnya tentang masalah ini. Pertama, kita buka surah Al-Furqan. Kita buka surah Al-Furqan pada ayat yang kedua. Al-Furqan ayat yang kedua. Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan, الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. Kerajaan langit dan bumi, dan tidak mempunyai anak, dan tidak ada sekutu baginya dalam kekuasaannya, dan Dia telah menciptakan segala sesuatu, dan Dia menetapkan ukuran-ukurannya dengan serapi-rapinya. Wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Dia Allah yang menciptakan segala sesuatu, dan Dia telah menetapkan sesuatu itu dengan serapi-rapi. Sudah ditetapkan oleh Allah. Tidak ada satu peristiwa pun kecuali itu bagian dari ketetapan Allah. Tidak ada satu peristiwa terjadi Tidak ada satu pun peristiwa terjadi sekecil apapun kecuali itu bagian dari ketetapan Allah. Ya, makanya Nabi mengajarkan kepada kita kalau terjadi suatu masalah kita dilarang mengatakan apa? Lau dilarang oleh Nabi mengatakan wala takul lau, jangan kamu ucapkan lau. Seandainya ya, kalau terjadi peristiwa sesuatu maka tidak boleh mengucapkan kalimat lau. Akan tetapi Nabi mengatakan wakul, akan tetapi ucapkanlah apa? Ucapkan apa? Qadarullahu masya'a wa fa'ala. Segala sesuatu sudah ditetapkan oleh Allah, dan apa yang sudah dikehendaki Allah itu fa'ala, itu pasti akan terjadi. Oh, itu anjuran dari Nabi, perintah dari Nabi. Nah, oleh karena itu kita mempelajari dua hal. Tidak ada satu pun peristiwa, semua peristiwa, semua permasalahan, semua kejadian itu ada ketetapan dari Allah yang menunjukkan bahwa tidak ada peristiwa terjadi secara kebetulan. Makanya kita kan tidak boleh mengucapkan ini pas kebetulan. Nah, ini seringkali kita, ya kebetulan kemarin itu, kebetulan ini saya mau ke, kebetulan ini tidak boleh. Qadarullah, ya. Ini tidak kroso itu kalimat ini. Lalu ada teman itu, saya dikatakan keliru memang itu. Iya Bu, insya Allah besok saya tak mampir ke sana. Loh Ustaz bisa kesini? Iya, besok itu kebetulan. Langsung, Ustaz, apa ada kebetulan Mas Taufik? Nah itu sendiri besok ada di rumah tangga, enggak kebetulan mumpul doa. Aku tidak kebetulan, ternyata dia intiba. Enggak terasa, man. Enggak ada satu peristiwa terjadi secara kebetulan. Tidak ada. Mari kita simak ayat-ayatnya. Ini supaya nanti melonggarkan hati kita. Melonggarkan hati kita. Apa saja itu sudah. Namun nanti ada pengecualian, hal-hal yang sifatnya maksiat tidak boleh gegabah disandarkan kepada takdir. Saya dipahami. Hal-hal yang maksiat tidak boleh tergesa-gesa disandarkan kepada takdir. Kenapa? Karena Allah memberikan pilihan kepada manusia. Allah sebutkan di ayatnya, faman sya'a falyu'min, faman sya'a falyakfur. Dan manusia diberi kemampuan, diberi kemampuan, diberi keinginan. Allah beri itu. Sehingga orang yang menyandarkan keburukan-keburukannya kepada takdir, ini tidak dibenarkan. Jelas ya? Menyandarkan keburukan-keburukannya kepada takdir itu tidak dibenarkan. Baik, kita simak terlebih dahulu ayat-ayatnya. Yang pertama, kita buka surah At-Taubah. Surat 9 ayat 51. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Katakanlah, sekali-kali tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah untuk kami. Dialah pelindung kami, dan hanya kepada Allah orang-orang yang beriman harus bertawakal. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan, tidak ada satu pun, katakan Muhammad, sampaikan Muhammad, ma asaba min musibah kul la yusibah, katakan pada orang-orang munafik itu, la yusibah, tidak ada satu pun sesuatu yang menimpa kami, tidak ada sesuatu pun yang akan menimpa kami illa ma kataballahu lana. Jadi kan, tidak ada satu pun perkara yang menimpa kami kecuali apa yang sudah ditetapkan oleh Allah. Nah, kita simak tentang sebab ucapan ini Allah perintahkan kepada Nabi untuk bantah orang munafik. Itu apa sebabnya? Kita simak ayat 50. Ya. Ayat 49, ayat 50. Itu ada rentetan peristiwanya. Sehingga nanti di sini orang mukmin itu enggak usah khawatir, enggak usah banyak cemas, enggak usah banyak takut gitu. Dengan berita, dengan isu. Sudah ketemu? Ayat 49, ayat 50. Langsung terjemahnya silakan. Di antara mereka ada orang yang berkata, "Berilah saya keizinan tidak pergi berperang, dan janganlah kamu menjadikan saya terjerumus dalam fitnah." Ketahuilah bahwa mereka telah terjerumus dalam fitnah, dan sesungguhnya jahanam itu benar-benar meliputi orang-orang yang kafir. Jika kamu mendapatkan sesuatu kebaikan, mereka menjadikan tidak senang karenanya. Dan jika kamu ditimpa oleh sesuatu bencana, mereka berkata, "Sesungguhnya kami sebelumnya telah memperhatikan urusan kami, urusan tidak pergi berperang." Dan mereka berpaling dengan rasa gembira. Orang-orang munafik izin untuk tidak ikut berperang. Itu alasannya lah, karena takut tertimpa suatu musibah. Tidak mau terluka, tidak mau terbunuh. Ya, makanya dalam Islam itu kita itu nggak boleh-boleh gampang-gampang marah-marah, perang. Nabi melarang itu. La tatamannau al-adu liqa al-adu, jangan kamu berharap untuk ketemu dengan musuh. Karena jihad itu berat. Perang itu urusan yang berat. Ya. Ada kadang kapan itu saya lihat ada seorang ustaz ceramah yang begitu menggebu-gebu, menggelakkan, meledak-ledak. Ditangkap nangis. Dan cocok-cocok. Mesti kan senyum seneng gitu kan. Dalam materi ini gak cocok gitu loh. Wah luar biasa lah. Jadi kalau mimbar itu seperti mau meledak mimbar itu kalau ceramah. sing digebrak, sing digepuk, sing teriak, sing wah tak karu-karuan. Ditangkep nangis, ya tak cocok. Kaimbang. Makanya enggak benar demikian. Termasuk ceramah-ceramah, saya tantang. Kan ini bukan dakwah, itu bukan begitu. Ya. Dakwah itu bukan begitu, tuh nantangin orang tuh apa seperti itu. Kalau bumanya diladengin temennya bener tak berani ya. Ya, maka cara-cara seperti ini itu tidak diajarkan di atas sunnah, tidak diajarkan di atas. Bukan kita kemudian tidak memperdulikan masalah tersebut. Oke, nah setelah itu turunlah ayat. Makanya orang-orang munafik itu gak mau ada resiko. Intinya di situ. Orang munafik itu kalau beragama gak mau kena resiko. Dan orang munafik itu kalau beragama gak serius, gak sepenuh hati. Itu beragamanya orang-orang munafik. Gak sepenuh hati, gak serius, gak sungguh-sungguh dalam beragama. Sehingga kalau mereka beragama itu dipilih simpena-pena. Ngajari anak tinggalkan, kurang serius. Ngajari istri kurang serius. Poligami serius. Ketak kayak orang ini. Diingatkan kalau ini sunnah Nabi, mengutipkan sunnah Nabi. Sama kok gindram ya sunnah yang ini. Itu agamanya orang munafik, cara beragamanya orang munafik itu begitu. Makanya mereka takut dengan adanya masalah. Makanya diingatkan oleh Allah, ditegur oleh Allah. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Tidak ada sesuatu yang menimpa kami. Kata Nabi kepada orang munafik, kata orang-orang mukmin kepada orang munafik, tidak ada sesuatu yang menimpa kami kecuali apa yang sudah ditetapkan oleh Allah. Makanya ayat kelanjutannya, huwa maulana. Dia Allah pelindung kami. Ya, dia Allah pelindung kami. Oh, ini dipegang, dipegang. Ya. Tidak ada satupun peristiwa menimpa kita kecuali Allah sudah tetapkan masalah ini. Sudah ada catatan bahwa kita akan mengalaminya itu sudah ada catatan 50 ribu tahun sebelum kita diciptakan. Nah suatu saat saya habis sholat Jumat, ya, habis sholat Jumat disamperi sama jamaah. Apa Ustaz, habis ini apa ada acara ini dengan tidak? Langsung pulang ini. Alhamdulillah kalau gitu, apa Ustaz berkenan makan bersama kami? Ini kita mau mampir ke warung bakar i. Bisa. Saya sampaikan jasa pembuahan itu sangat tertarik dan sangat ingin. Namun mohon maaf yang sebesar-besarnya, saya sudah hampir satu minggu ini tidak makan di rumah. Istri saya marah karena sering makanan yang sudah disiapkan ke saya itu nasi karena kelamaan gitu. Saya pulang, udah makan. Akhirnya masih. Nah, itu berkali-kali. Nah, hari ini saya ingin makan di rumah. Kasihan istri. Sebentar aja, gak enak nanti saya. Ustaz, nanti insya Allah kapan-kapan, insya Allah saya siap, makan bersama jemaah. Pulang saya. Sampai di rumah, tak udah, aku tegak. Istri datang, saya dolehnya pun, kerupuk gampang. Nah aku memang gak masak. Nah aku tak masak, mau tak ngengengi. Sampai gak kemarin berapa kali dibuang. Sampai gak kondok-kondok. Makanya aku mau gak masak, wis. Tunggu biar ada wis mati. Sampai wis mati, wis. Nah sampai tadi itu sudah mau diajak orang, gak mau. Aku khawatir lu sampai ngoreng-ngoreng mana. Nah terus ya kulai yusibana. Nah teringat langsung teringat membuka surat At-Taubah. Kulai yusibana illa ma katabah. Ini stabilnya rokok hari ini enggak makan. Nah kurang ya apa Pak, usah nak ngarepin beripat deh. Ditolak. Namanya. Memang sudah takdirmu. Kurang ya sih. Nah illa ma katabah. Nah stabil, jangan dimplang itu sok roto Pak. Saya pulang kerja malam karena shift 2. Ya, jam 12:30 sampai di rumah. Ya, nasi enggak ada ya Allah. Umi, saya datang bangun. Iya, tadi tak ngene ya, terus pengen muridnya langsung dimakan tak kondok-kondok. Ya, sampean belum makan kan? Belum. Masak mie ada, mie juga ada sama telur. Masak, alhamdulillah saya rezeki. Mungkin masih ditakdirkan makan. Masak mie. Terus saya tinggal untuk baca karena sudah matang. Nunggu dinginnya lagi. Nah saya mau pindah mangkok ini kan ada gombal di bawah. Tak tarik, mundur. Nah akhirnya saya membuka surat At-Taubah. Kulai yusibana. Terus agak nambi-nambinya takdir itu gak kan. Buat dulamu tetap muntah yang Allah tidak izinkan. Makanya kita tidak boleh melogi-logikakan hidup itu tidak boleh. Jelas ini? Tidak boleh melogi-logikakan hidup, apa hidup itu tidak boleh. Perencanaan boleh, memprogram hidup itu boleh. Namun jangan bersandar kepada logika Anda. Jangan bersandar kepada apa yang menjadi program Anda. Kenapa? Peristiwa itu bisa berubah sesuai dengan keinginan Allah, bukan keinginan kita. Ayo dirumah hidup ini. Persis jenengan yang jenengan gambarkan. Dalam walaupun orangnya itu jenengan Anda pilih sesuai dengan kriteria pasangan yang Anda impikan. Gitu. Aku nanti menginginkan istri yang begini. Ketemulah seorang wanita. Wah, ini cocok buat saya. Pas ini kriteria yang aku Anda dapatkan. Kini kalilah. Apakah kriteria itu bertahan? Bertahan? Belum tentu atau pasti? Hah? Belum tentu apa? Berarti kemungkinan-kemungkinan bisa berubah tidak sesuai dengan kriteria. Itu kehidupan. Itu kehidupan. Jelas ini Pak? Tidak sesuai dengan itu bisa berubah. Kriteria itu bisa berubah. Makanya waktu kita membahas topik kehidupan dunia kan ada dua ya. Yang pertama gak boleh dalam catatannya itu gak paham Harus menjadi karakter. Hal-hal penting itu harus menjadi karakter. Gak boleh ngapain. Harus menjadi apa? Karakter. Kenapa? Ini wajib kita paham tentang tabiat hidup. Kenapa? Peristiwanya terjadi di setiap waktu. Siapa yang masih ingat? Ya Allah, ini musibah ini. Apa Pak? Dunia itu kampung ujian. Harus lengket di sini. Sehingga kapan saja kita berada di jalan, di waktu, di tempat mana saja terjadi musibah, memori pertama kali yang muncul, dunia adalah tahu. Tak kaget kita dengan ujian. Itu wajib dipahami. Nah, dipahami betul. Ada dua kriteria dunia. Tabiat kehidupan dunia harus betul-betul dipahami. Sehingga nanti ketika terjadi peristiwa-peristiwa itu, kita tak kaget, tenang, tetap tenang, gitu. Makanya cara menggapai kesabaran itu kuncinya. Makanya sulit sabar. Ya, sepeda harus pakai istri. Pulang besok kita pakai kerja, tanah dalam tak bensin. Ayo, gimana? Komentar gimana? Yo, bohong itu betul. Oh, mesti ngerti yang esok itu kadek. Kadek kerja kok kaki itu kalau bensin. Wah, itu pancet lah ini kudu ganti ya komentar. Bisa jadi istri Anda pun kemarin itu tidak mau beli, lupa. Ini gue sudah sangat takut sih. Sampai ini gue opo sih deh. Wong istri besok, aku ini gue masuk. Saya tuh kalau besok, beleng. Nah jadi gue selalu gue besok, jadi malu gue sudah. Oh jadi gila. Nah kok iso kan gila nih? Itu bisa terjadi lah. Ya, makanya tidak ada satu peristiwa terjadi ada sebab, nanti Allah yang sebabnya. Makanya tidak boleh melogikakan permasalahan. Nah, saya mau ngeterang kembali ke pondok di Kerawas. Jam ini semangat budal, sebab di pondok harus jam sekian sudah sampai di satu pondok. Subhanallah. Nantinya istri mengajukan, apa gak mampir ke ibu dulu anak-anak biar pamit. Kata, gak usah, kini pamit ke ibu, karena muter waktu. Meluncur ke timur, nanti balik lagi ke barat. Kini waktunya mepet. Menurut logika. Ya wis, berantah kita. Ngejar waktu. Sampai keluar dari Prambon, mesin itu mortoli. Gak bisa jalan sepeda mobil itu kan. Sopirnya bilang-bilang, gak bisa mas. Mertol ya Ustaz. Hah? Gak mungkin dengan seagam. Ini kayak kelemar-kelemar di seagam. Cuma balik berat lagi. Nah terus sama pun lagi. Kita pergi ke pondok kita aja dulu. Balik nantarik. Kita langsung sadar. Ini karena dosa kepada orang tua. Tadi kan dianjurkan pamit dulu, ditolak gara-gara logika. Akhirnya bulan berikutnya waktu penjemputan pulang, jadi mampir kami ibu mampir. Mampir, kami tegak untuk timbangan rekrutan. Yes, kita gak lupa, gak ingat apa-apa, harus gak nyala saat ini dosa, karena dosa. Tidak ada satu musibah yang menimpa kita kecuali apa yang sudah ditetapkan oleh Allah. Mudah, kau tahu. Makanya kalau menghadapi dalam hal ini, ini untuk perlapan hati, pengajian, tiba-tiba ustaznya untuk. Nah kok bisa Ustaz, kok data Ustaz sakit. Loh ini sakit tuh juga data Ustaz. Ya sudah lupa. Kita cari berganti dulu. Ini anjir takdir ngaji. Mesti ono dalam itu. Kan gitu aja ya. Dan niat kita gak hilang. Ya. Sampai kadang-kadang repot. Ini jelasnya ya apa itu. ngaji di rumah gitu cerita. Sudah disiapkan masakan. Sekian ratus orang menunya itu sudah disiapkan. Kalau dengar ustaznya dadak ora iso. Ya mohon ustaz dibisa-bisakan. Ya apa sih? Gak bisa. Lagi masakan saya kan bisa dibagi-bagi ke tetangga. Kok repot membongkarin buah panganan. Apa yang sulit? Apa kecilan? Gara-gara tidak bisa dibagikan ke pengajian, apa yang Anda hilang? Kalau tidak, apa yang membuat Anda sedih? Kan dibagi-bagi ke tetangga bisa. Kalau soal makanan itu tempat pelariannya itu banyak, sudah usah khawatir. Makanya lain kali kalau ada peristiwa seperti itu, berlapang hadilah. Berlapang hadilah. InsyaAllah. Ini ayat pertama. Tidak ada sesuatu yang menimpa kita apapun bentuknya kecuali apa yang sudah ditetapkan oleh Allah. Dalil kedua, surat 57 ayat 22 dan ayat 23. Surat 57 ayat 22 dan ayat 23. Ma asaba min musibatin fil ardi wa la fi anfusikum wa la fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabraha inna dhalika 'ala Allahi yasir likai la taksamu 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wa Allahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Kami jelaskan yang demikian itu supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu, dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang telah diberikannya kepadamu, dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri. Nah, itu ada dua hal. Pertama, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ma asaba min musibatin fil ardi wa la fi anfusikum. Ya, tidaklah suatu musibah menimpa. Ya, tidaklah suatu musibah menimpa baik yang terjadi di muka bumi yang sifatnya global, walafi anfusikum, dan tidak pula musibah itu menimpa diri kalian yang sifatnya individu. Kata-kata ma asaba itu menunjukkan jenisnya banyak. Yang namanya musibah itu orno-orno, ya, macam-macam. Secara global ayat ini menjelaskan musibah itu ada dua macam. Pertama, ada musibah yang sifatnya menyeluruh, yang sifatnya global, menimpa banyak orang dengan bentuk yang sama. Contoh banjir, banjir bandang, gempa bumi, gunung meletus, angin puting beliung, tornado dan sejenisnya. Itu musibah yang sifatnya apa? Global. Ada pula musibah itu yang menimpa secara individu, ke person-person manusia. Dan ini macam-macam. Bahkan disebutkan di dalam sebuah hadis, ya, disebutkan di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyebutkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, ma yusibul muslim, tidaklah seorang muslim ditimpa suatu musibah apa saja di antaranya. Satu, min nasobin payah, capek. Kita semua itu pasti akan diuji dengan hal ini. Capek, payah, itu macam-macam. Ngurusi anak, ngurusi keluarga, ya, bapak-bapak kerja cari nafkah itu capek, ya, yang si nganggur aja, ya, capek. Pokoknya dulu uang nganggur tambah capek luar biasa. Kemarin saya habis pengajian di daerah Wagen, ada ibu nanya Ustaz, sebagaimana materi yang jangan sampaikan tadi, gimana kalau ada seseorang membatasi anak? Itu bukan karena gak yakin dengan rezeki Allah, bukan gak yakin. Dia yakin, seyakin dengan rezeki itu ditanggung. Cuma khawatir gak sanggup mendidik. Kalau anak saya sendiri alhamdulillah dikaruniai 5 anak. Beliaunya cerita demikian. Ya, kemudian dokter mengingatkan, Bu, sudah ya 5 saja, sudah kalau dilanjutkan nanti bahaya. Maka kita pun karena dia faktor usia, jadi dokter semuiku. Ya, kita selalu logika. Makanya kadang-kadang kita yakin dengan ucapan itu, padahal enggak juga. Orang tua itu tidak berharap untuk melahirkan lagi. Maka setelah pengajian silakan melahirkan. Yang mau melahirkan. Nggak usah takut dengan usia. Kalau usia dengan waktu-waktu kekuatan itu milik Allah. Itu yang kadang-kadang hilang di hati kita. Logika, logika, logika. Akhirnya kita lemah di dalam hidup itu. Karena selalu disandarkan kepada logika kita. Kita jadi pengecut, kita jadi penakut, kita jadi pengkhawatir. Nah, akhirnya dia mengatakan akhirnya seperti si orang batasi anak, bukan karena takut dengan si ibu, bukan, tapi karena takut tidak bisa mengatasi, nggak didik, nggak mengatasi didik. Itu gimana Ustaz? Sebab kalau anak sedikit lebih intens, gitu kan? Nah, jadi ada pertanyaan begini, kira-kira jawabnya gimana? Engko bayar pertanyaan ini, dia kira jawabin apa? Iya sih. Saya jawab tidak benar. Loh kok bisa? Nah, sekarang pertanyaannya, apa nek anak didik sampai mesti ngatasi? Jawabin apa? Bukan? Apa jawabnya? Nek anak main loro, nek anak situ jadi nggak mesti ngatasi. Pasti ngatasi? Enggak jawabnya. Tapi masalahnya bukan jumlah banyak, tapi keadaan anak. Saya kasih contoh. Alhamdulillah saya waktu di kampung halaman, saya punya TPG jumlahnya 100 anak, Pak. Yang ngajar saya sendirian, ngatasi. Kenapa? Anaknya ngalut-ngalut. Nah, kampung itu ngalut-ngalut. Saya bikin klasikal, jilid 1-2, karena waktu itu pakai metode ikro saya. Jilid 1-2, satu kelas. Jilid 3-4, satu kelas. Jilid 5-6, satu kelas. Jadi ada 3 kelas. Kita bagi-bagi nanti. Materinya bagi-bagi-bagi. Ada materi hafalan, ada nulis, ada baca materinya. Disiapkan masing-masing siput dengan itu. Selama belum waktu istirahat, anak-anak gak terlari-lari. Nganut, 100 anak itu. Sendirian ngatasi. Tahun 98 saya masuk Sidoarjo, tepatnya di perumahan Sidokari. Di situ saya diamanai untuk bantu TPG. Tidak banyak yang saya ajari. Saya kebagian satu kelas itu 30 anak. 30 anak itu ngaji sing lunggu meter rumah. Sing 27 itu sembauran gak karu-karuan. Ono sing sepeda uber-uberan, ono sing semek donan, ono sing ninja-ninja gak karu-karuan. Saya panggil, "Mas, ayo Mas duduk sini Mas ngaji." "Ya enggak apa-apa." Apa istilahnya ini? Ngici. Ya Allah. Sampai kalau ini buatin, kalau ini dikait makan apa? Jadi hari kok dapet kita yuk ini gitu. Heran saya. Ini coba lihat. Akhirnya waktunya sudah habis. Ini yang tiga anak, Mas tunggu dulu di Merojaah. Yang tadi diajari, diulangi. Saya tak ambil teman-teman. Akhirnya saya dapat tiga anak. Saya balik, sing telu nggon iki kan. Saya coba sampe ngajari iki. Stres, Pak. Makanya Ustaz Abu Rozan saya libatkan baik yang di Prambon maupun yang di Sidoarjo waktu itu. Cerita. Saya itu kalau habis ngaji di rumah jenengan yang di Prambon sana pulang itu berbunga-bunga, Ustaz. Melihat anak-anak semangatnya ngaji, diliburkan itu sedih, Pak. Kamu, Ustaz, kok saya kok libur? Kenapa, Ustaz? Wis ngaji aja, Ustaz. Iya, awakmu mati iki kesel. Nah, coba jenengan kalau lihat kondisi murid seperti ini, Anda disuruh milih, milih yang 100 atau milih yang 30? Hah? Iya, ya. Ya, nanti jumlah anak itu bukan menjadi sesuatu sebab utama sulitnya mendidik. Penjelasan ini. Itu contoh pertama. Jawabannya demikian. Contoh yang kedua, ketika saya angkot, tiba-tiba angkot itu pelan, jadi angkot itu pelan. Akhirnya ada emak-emak itu gak terlantai, Pak, bantar dia bawa, Pak, pulau ini gak terlumpang dulu. Nek sampai lebih cepat numpang taksi, ya benar ya. Nelayan, ya maaf, tapi kan dari penumpang setoran. Makanya saya sempat ngejar apa itu angkot tulisan ekonomi itu ini. Ya, nek lebih cepat numpang om ambulan. Akhirnya berhenti gitu. Tanya. Tanya, menanya sama si Pak Iko lo bu, orang numpah itu lo. Oh iya, numpah paling, numpah marina itu. Lo nggak warna apa, dia itu bawa 4 anak lah. Rewacak maksudnya. Sisi itu digendong, sisi itu tonton, sisi nurun laku diri. Nah, sisi laku diri, jengare ciri, betok komobo, lehen sih. Oh, jengare ciri. Oh, akhirnya makun itu buatan tutup-tutup. Nah, saya bilang, ini si mak-mak ini mobil ini gerundeng gak karu-karu. Pulau Buyo ini setaku sampai jarang yang jadi orang lain. Kesuma mas pulau ini kebun. Lagi saya pas saya bilang, Mbak Taksi. Mbak Angkot gak cocok sebenarnya. Akhirnya begitu masuk, langsung disambut sama mak-mak tadi. Kok nanya kita bu? Sebenarnya sama pulau Piambek. Bangun kok digowo kabeh bu? Jadi supir ini tuh nak titik mamamu. Jadi bang ini punya komentar itu gak bilangin apa. Jadi nggak naik di kotak. Kamu urusan gak pegel, kamu urusan sama nikah. Dia kesel. Apa nak sih itu loro awis? Sawan bener gak ketaruhan. Dia ini pegel ini pegel tu orang ni. Urip kabeh. Yang kerja kita hamil. Situ nangis itu jalan ini yuk kesel. Tapi mungkin disitulah pahala saya. Disitulah kebaikan yang Allah berikan kepada saya. Disitu keutamaan yang ingin saya peroleh. Coba lihat ibu-ibu yang merawat anak 4 ini tersiksa dan dengan anaknya. Dalam dia enjoy, nikmat. Kenapa? Karena capeknya itu pahala bagi dirinya. begitu. Makanya bapak-bapak kalau kerja bayang memacet, bayang beban pekerja, ya capek memang gitu. Tapi di dalam capek itu ada keistimewaan. Buat itu pertama, ujian orang diuji dengan capeknya. Di rumah capek ngurusin rumah tangga, korak-korak, cuci-cuci, jemur, nyetrika, ngepel, ngotosin morat-marit, ngusik kait maritnya diulai-ulai mana kalau anak-anak, ribet di rumah. Makanya ngurusin capek itu gak menek. Makanya gak usah diurusin teman-teman. Biasanya teniki rumah tangga di anak teniku. Makanya saya minta teniki pegel tuh gua boleh tak ojek mana. Paham jaringan ya? Nyambut kaya pegel, ya lah sih kaya nyambut kaya ku kesel. Mesti nganggur ya kesel. Loh ya apa tidak? Terus konsekuensinya di situ, harus dijalani sudah. Jalani. Yang kedua kata Nabi, jadi yang pertama ditimpa oleh capek. Kemudian yang kedua, wala wasobin, dan tidaklah ditimpa oleh suatu wasobin penyakit. Ya. Disapa oleh penyakit, dikunjungi suatu penyakit, itu sudah menjadi sunnatullah. Sudah menjadi sunnatullah. Kalau kita satu saat sakit, dan sakit yang diderita orang itu juga macam wala hamin, dan tidaklah ditimpa dengan kegelisahan, gelisah, ya resah. Wala azanin, yang keempat apa? Tidak pula ditimpa dengan rasa sedih. Ada resah, ada gelisah, ada sedih. Wala ada, dan tidak pula berupa gangguan-gangguan. Kan? Ini bagian irama kehidupan. Ini bagian dari pernik-perniknya kehidupan. Dan itu bagian dari ketetapan Allah. Dan gangguan-gangguan dalam hidup ini aneh-aneh. Datangnya itu macam-macam dari segala arah. Ya, macam-macam gangguan itu dari anak-anak kita, itu gangguannya juga macam-macam. Ada anak yang sekolahnya itu cerdas, tapi tak kering dadah. Oh, masih tak pinter tapi nganu. Itu gangguan-gangguan dalam kehidupan. Kemudian wala ghammin, jadi yang pertama capek, yang kedua penyakit, yang ketiga sikap resah, yang keempat kesedihan, yang kelima gangguan-gangguan yang datang dari segala arah, dari tetangga, dari kerabat, dari keluarga. Wala ghammin, dan tidak pula gangguan itu, tidak pula ujian itu berupa apa? Kesulitan-kesulitan. Nah, ada kesulitan dalam urus sesuatu, mengalami kesulitan. Pekerjaan suatu ada kesulitan, bikin program ada kesulitan, itu bagian dari perniagaan kehidupan dunia. Hatta asyukatu yusha'uha, sampai ada duri yang menusuknya, luka yang ringan. Ya, kalau ini semua ada tujuh hal yang sudah disiapkan Allah pernik-pernik kehidupan dunia ini, itu kalau dijalani dengan penuh keikhlasan, penuh dengan keridhaan, dan kita yakin peristiwa-peristiwa itu tidak akan menimpa kita kecuali dengan qadarnya Allah. Kita yakin seyakin-yakinnya itu bagian dari qadarnya Allah. Tidak akan menimpa satu perkara kepada kita kecuali dengan qadarnya Allah. Maka ketika kita memahami demikian, di balik setiap peristiwa itu ada hikmah yang disiapkan oleh Allah. Ada hikmah yang disiapkan oleh Allah. Kenapa? Karena innallaha alimun hakimun. Perhatikanlah, Allah menciptakan suatu masalah itu ada ibrah. Simak surat Al-Imran surat 3 ayat 191 الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, ya Tuhan kami, tidaklah engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci engkau, maha peliharalah kami dari siksa neraka. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Yang dimaksud, segala sesuatu yang kau ciptakan itu enggak ada yang sia-sia. Itu bukan cuma makhluk-makhluknya. Allah menciptakan makhluk-makhluk semuanya yang kita gak ngerti apa rahasianya. Itu semuanya gak ada yang sia-sia, ada faedah, ada manfaat, ada hikmah, ada pelajaran yang terkandung di dalam penciptaan Allah ini. Cuma kita belum bisa mampu menguak, ya, mengupas tentang hikmah di balik penciptaan Allah. Termasuk di dalamnya adalah Allah menciptakan peristiwa. Saya ulangi, termasuk Allah menciptakan peristiwa. Di setiap peristiwa yang Allah ciptakan, yang disuguhkan oleh Allah kepada manusia, itu ada hikmahnya Allah. Karena Allah di dalam menciptakan sesuatu itu dilandasi dengan dua sifatnya, dua asmanya, innallaha alimun, gantinya apa? Hakimun. Apa alimun? Maha mengetahui. Hakimun, mana letak hikmah di balik musibah itu? Itu yang perlu kita cari. Sehingga nanti kalau ada masalah menangani wonten problem, kita jangan cuma fokus kepada problemnya, tapi melihat hikmah di balik problem yang ada atas hikmahnya. Kalau kita nanti mempelajari hikmah-hikmah, mencari hikmah di balik permasalahan, itu luar biasa hasilnya, Pak. Hasilnya luar biasa. Ya. Coba jenengan lihat jawaban Nabi Ismail ketika diberitahukan kepadanya tentang syariat penyembelihan. Apa jawabnya, Pak? Apa jawab Nabi Ismail ketika ditanyakan kepadanya, disampaikan berita kepadanya, ya bunaya inni ara fil manam anni an adbahu fanjur ma'la taru. Nah, Bapak telah melihat dalam mimpi yang benar, artinya wahyu dari Allah, agar Bapak menyembelihmu. gimana pendapatmu? Bagaimana menurut pendapatmu? Menurut kamu gimana syariat ini? Harus bagaimana saya? Begitu mendapatkan info seperti ini, jawaban yang keluar dari Nabi Ismail adalah ya abatif al-matu'ma. Perhatikan, wahai ayah, kalau memang benar-benar Allah merintahkan demikian, maka if'al matu'ma, laksanakan apa yang sudah diperintahkan Allah kepada, laksanakan. Dia gak melihat problem. Problemnya apa? Problemnya apa di sini? Masalahnya apa di sini? Penyembelian itu masalahnya. Nabi Ibrahim melihat masalahnya, Nabi Ismail tidak melihat masalahnya. Allah memerintahkan, dan perintah Allah itu dengan ilmunya, perintah Allah itu dengan bijak. Allah gak mungkin nyuruh ngawur, itu gak mungkin. Tapi kenapa perintah untuk penyembelian? Maka Ismail tanpa ragu-ragu, dari mana sifat Ismail yang demikian ini? Warisan dari sang ibunda, warisan dari sang ayahnda. Lihat Nabi Ibrahim ketika diperintahkan oleh Allah, in qala lahu rabbuhu aslim. Ketika Allah berfirman kepada Nabi Ibrahim, hei Ibrahim, berserah dirilah kamu kepada Allah. Qala aslamtu. Spontan Nabi Ibrahim mengatakan, saya berserah diri kepada Rabb seluruh alam. Lihat reaksinya. Ketika Nabi Ibrahim diperintah, langsung dia taat, saya siap berserah diri kepada Allah. Itu Nabi Ibrahim. Ada perintah, langsung disambut. Ada perintah, langsung dikerjakan. Kenapa? Karena yang perintah itu maha mengetahui dan maha bijak. Maka perintahnya itu ada dengan ilmunya, perintahnya itu dengan sifat hakimnya Allah. Ada hikmah di balik pelaksanaan ini. Hajar, begitu juga Hajar. Ketika menghadapi problem yang sulit, yang berat, yang gak bisa dinalar dengan akal. Apa itu? Ditinggalkan seorang diri di tempat yang gersang, yang kering, gak ada fasilitas, gak ada teman. Coba bayangkan, nanti ibu diajak jalan-jalan istrinya ke hutan belantara. Dek, ibu bagian rumahnya kiri ya. Gak sampai diri bolok ini. Hajar mengalami. Namun ketika dia tanyakan, ya Ibrahim, Allah amaraka bihadza. Apa Allah yang menyuruhkan? Ibrahim menjawab, naam. Begitu dijawab, kalau itu perintah Allah, Hajar tidak membantah, tidak melogikakan, tidak melihat problemnya. Tapi melihat apa? Hikmah di balik perintah. Gak melihat problemnya, melihat hikmah di balik perintah. Pasti ada hikmah. Makanya dia mengatakan, idan, kalau memang itu benar perintah Allah, wallahi, masya Allah, dibuka dengan kalimat sumpah yang menunjukkan dia siap menghadapi problem sendirian. Itu Hajar. Nah kita itu kalau ada masalah ono opai, ikut sih ditolak masalah lain, tempuh dampak elek, dampak gimana jangan kita pikir. Makanya penuh dengan ketakutan. Suami pulang dari kantor, langsung ini kan mau berita nggak enak, opo, langsung main cerita di sini. Tinggi besok dalam satu bulan ini ada pengurangan besar-besaran di perusahaan. Lalu disangkan perai terus udah ketakutan pada belum tentu dikeluarkan. keluarkan kemudian selesai urusan. Habis rezeki jenengan. Maka jadilah seperti bayi-bayi yang baru dilahirkan sang ibu. Ketika bayi sudah dilahirkan, Allah itu maha bijaksana, gak dibiarkan. Sudah disiapin dengan dua kantong air susu yang luar biasa, yang sehat, yang menyegarkan. Begitu. Dan itu sudah disiapkan oleh Allah 2 tahun namanya. Gak pakai makan lontong. Gila. Cukup dengan air susu. Sudah mencukupi bayi. Itu dahsyatnya hikmah Allah. Setelah itu masa 2 tahun sudah selesai. Waktunya disape. Berarti rezeki dari air susu sudah terputus. Selesai urusan. Enggak, di luar sana sudah disiapkan rezeki yang lebih luas dari air susu ini. Ada capcay. Sudah disiapin untuk bayi. Kan sama kok penuh konten ketakutan dan kegagalan. Lihat, makanya ajar dengan berani tanpa ada keraguan. Maka dia mengatakan, iya, kalau memang itu perintah Allah, saya harus sendirian bersama anakku di tempat ini, nggak ada teman, nggak ada orang, nggak ada alat komunikasi, dia pikirkan. Gue nggak mau bohong dia, enggak. Maka dia katakan dengan satu kalimat, wallah, la udayyimuna Allah. Allah tidak akan menyanyiakan saya. Pasti akan dijaga oleh Allah saja. Makanya menurut kepada anaknya, nah ini adalah perintah sekolah Allah. Kamu sembelih. Pak, kalau itu perintah Allah, laksanakan. Itu karena sifat bapak dan ibunya begitu. Leh, kok gak salah tak? Bulet, ya kok sampai dia jadi ngomong apa ya? Coba dilihat, bagaimana kita menyambut perintah Allah ini? Dengan logika, dengan akal. Jelas ini kan? Nah, makanya ketetapan Allah, takdir Allah itu ada hikmah di baliknya. Allah beri kita sakit, ada hikmah di baliknya. Nikmat yang luar biasa. Coba. Jadi kan pernah gak kepikiran untuk ziarah ke rumah saya sebelum saya jadi sakit? Ayo, orang kata ini bisa. Orang kata ini bisa. Begitu dengar usah bawa sakit, berutuh semuanya. Sama hikmah, akhirnya sampai saya gak koper-koper itu jadi koper. Ternyata anda itu bisa sebenarnya. Dosa apa lagi yang dilakukan ini? Ya, alasan sibuk itu alasan saja. Ngendani gak sibuk, mati pak, mati ya gak sibuk. Pun sakit di Bali, sakit di Bali, masya Allah. Termasuk kepada istri kita, kepada coba jenengan dia, ibu pernah nggak yang disuapi, dipangekno, digendong, ngendani loh, ngendani loh. Ya. Ya. Apa mana wis lek tuwa ditandai dadi kipatno. Makane nek ana wong umur 50 mudin kok gandengan, kok harmonis, itu kemungkinan pertama itu bisa jadi baru menikah. Bisa jadi baru menikah. Nek bojo lawas, oh ya gak mungkin lah. Oh ya ibu itu gak mungkin. Atau kemungkinan selingkuhan nih. Sebenarnya bojo hasil itu gak mungkin gue. Ya keringetan diusap yang kayak tisu. Iki nek gak bojonya selingkuhan. Sebenarnya bojo lawas itu gak mungkin. Pak tenang kan. Ya. Dari elok dikait mau dicetek mau. Ayo. Jangan kuyang. Kan karena kemarin ada santri menikah, itu habis menikah kos di samping rumah saya, dan kos terus pergi ke masjid itu dalam seminggu karena cuti panjang nikah itu. Lima waktu sehari semalam itu jamaah terus pengantin baru. Gandengan. Kula guyon itu pengantin baru kok lengket terus. Nyeledok yang laki-laki. Anu Ustaz belajar membangun rumah tangga yang harmonis. Kula guyon itu turun Mas. Ayo coba bapak-bapak aku mulai mengajar saya kan ganti ini langsung bikin empat aja ini kan udah aku kesel. Atau minta disuapi ya lama tipes disik kok disuapi. Oh, itu hikmah, banyak hikmahnya, banyak hikmahnya. Pun ya, nah sehingga tuntutan seorang mukmin kepada takdir Allah adalah ar-ridho bi qada illah. Ridho dengan takdir Allah merupakan cermin keimanan yang benar, cermin keimanan yang jujur, cermin dan bukti iman yang sahih. Ar-ridho bi qada illah. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, ini yang bisa kami sampaikan 4 poin langkah untuk mencapai kesadaran. 1, berdoa. Yang kedua, mengenal tabiat kehidupan dunia. Yang ketiga, yakin dengan balasan yang lebih baik di sisi Allah. Yang keempat, apa? Yakin dengan adanya tak takdir Allah. Adapun peristiwa-peristiwa terjadi, itu akan terjadi dengan ilmunya Allah, dan terjadi di balik semua peristiwa terdapat hikmah-hikmah yang besar yang akan kita peroleh manakala kita ridho dengan takdirnya Allah. Ada pertanyaan, silakan jawab. Dari ibu ada? Kalau memang tidak ada, kita cukupkan. Ya. Mudah-mudahan Allah jadikan pertemuan ini menjadi pertemuan yang dirahmati Allah, dan semoga menjadi catatan amal saleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu alaihi wa sallam. Subhanallahi wa bihamdihi. Shallallahu alaihi wa sallam. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.